الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة بنيتنا الصالحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيد على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين. أن الله الكريم ييسر لنا اليسرى ويجنبنا العسرى ويوفقنا لما يحب ويرضى. وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغيث على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salatul maghrib Masjid Al-Muhajirin, seluruhnya yang hadir, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Dengan hidayah dan inayahnya, atas rahmat dan nikmatnya, kita semua senantiasa mensyukuri segala anugerah darinya. Termasuk pada malam hari ini, di awal malam hari ini, kita telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala hadir di masjid yang kita cintai, memakmurkannya, mengagungkan syiarnya, melakukan perintahnya, kewajiban kita salatul maghrib berjamaah. Bahkan sebagaimana hamba yang saleh, kita tidak terburu-buru meninggalkan masjid. Kita semua insyaallah termasuk intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah kita melaksanakan salat. Semoga saja sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut sama seperti berada di dalam salat, di dalam penungguannya, penantiannya datangnya salat berikutnya itu, malam yahdus, selagi dia tidak hadas, maka selama itu pula dianggap sama seperti berada di dalam salat. Semoga saja segala apa yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kesempatan malam hari ini yang seingat saya sudah sekian lama saya kok tidak jumpa dengan saudara-saudara di sini, ya, sahabat di sini. Ya, alhamdulillah Allah masih pertemukan kita, perjumpakan kita dalam pertemuan marhumah rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang ini tentunya harus kita syukuri agar terus Allah nugerahkan kesempatan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mengkaji sebagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi dari sekian banyak sekian kali sebelumnya. Sekalipun sering saya sampaikan bukan semata-mata kita berharap daripada isi kajiannya, tetapi berjamaahnya kita, berkumpulnya kita, saling tausiah, saling wasiat di antara kita, itu yang diharap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yad'una rabbahum wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum. Barangkali kita mengamalkan ayat ini di antaranya. Wah, kita ini harus bersabar bersama-sama orang-orang yang saleh seperti kita semua. Orang-orang yang senantiasa saling tausiah, saling mengajak kepada kebaikan pagi maupun petang dan seterusnya dalam ayat ini. Maka Bapak, saudara-saudara sekalian, sekali lagi bukan semata-mata kajiannya, tetapi barakah daripada perjumpaan kita, penantian kita dari salat ke salat, itulah yang kita harap, yang Allah janjikan, nazalat alaihi musakinah, diturunkan ketentraman-ketentraman itu, wa ghasyiyat humur rahmah, diratakan juga, disebarluaskan oleh Allah rahmatnya. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Barangkali ini yang kita harap Bapak, Ibu-ibu saudara sekalian rahimakumullah, dan banyak lagi tentunya fadail yang lain. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin fi khutbati. Suatu saat beliau berkata di dalam atau menjelaskan di dalam khutbah beliau, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Ketahuilah bahwasanya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku akan aku ajarkan terus-menerus pada kalian apa saja yang kalian belum tahu. Pada saat itu Nabi bersabda demikian, ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza, terlebih daripada ajaran yang telah Allah ajarkan kepadaku hari ini, hari pada saat Nabi berkhutbah itu. Waqila, memang itu kejadiannya hari Jumat. Ya. Beliau bersabda, kullu malin nahaltuhu, bukan bersabda beliau tetapi ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman karena ini hadis qudsi. Allah berfirman, kullu malin nahaltuhu 'abdan halal. Yang pertama, setiap harta yang telah aku anugerahkan kepada kepada hambaku itu sebenarnya semua halal. Ya, hampir saja semua di muka bumi ini ketika sudah disampaikan kepada hamba itu, mula-mula dikatakan itu halal. Sekalipun sebenarnya tidak terus halal begitu saja, begitu kan. Ada, ya mungkin ketidakhalalannya itu ada beberapa sebabnya. Mulai daripada dia memilikinya, caranya, ataupun ya memang termasuk benda itu sendiri. Tapi pada hakikatnya yang disampaikan kepada siapapun halal. Berhati-hati warahmatullah dalam hadis yang demikian. Ya takutnya dengan cara apapun yang didapat semua harta itu halal. Nah ini repot ini mah. Repot kalau harus begini ya. Ya, mari kita lanjutkan. Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya telah aku ciptakan semua hamba-Ku itu, bahkan semua manusia sebenarnya. Kalau hamba ini kan yang menghambakan dirinya kepada Allah, itu pasti disebut sebagai hamba-Nya. Padahal sekalipun orang-orang, manusia, siapapun yang tidak menghambakan dirinya kepada Allah, ya semua juga hamba Allah, artinya Allah yang ngatur. Allah yang mengaturnya. Sehingga Allah katakan, semua hamba-Ku, semua manusia, aku ciptakan mereka semua itu, hunafa'akullahum. Mereka itu lurus semuanya. Awal mula ciptaannya lurus. Awal mula harta yang diberikan halal sebenarnya, Pak. Apalagi ketika Allah menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Memang rezekinya ada diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi dalam hadis ini? Firman Allah menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa innahum atathumus syayatin. Nah, ini Pak. Tapi sayang, harta-harta yang disampaikan kepada hambaku yang tadinya halal itu akan menjadi haram. Kenapa? Atathumus syayatin. Datanglah kepada mereka itu syaitan. Hambaku yang aku ciptakan lurus itu akhirnya menjadi bengkok. Fajatalathumus syayatin. Atathumus syayatin. Datang syaitan kepada mereka. Fajatalathum an dinihim. Akhirnya syaitan-syaitan itu menjadikan mereka berpaling dari agamanya. Yasuddunahum an sabilillah. Atau yasuddunahum anis sabil. Dia atau mereka syaitan itu memalingkan manusia dari jalan Allah SWT. Yaitu tadi. Harta yang mestinya halal menjadi haram. Hamba yang tadinya lurus menjadi bengkok. Makanya ini Pak ya. Barangkali yang patut kita ya setiap saat kita saling tausiah, saling mengingatkan di antara kita Pak. Berarti dengan kata lain, hati-hati syaitan. Begitu ya? Iya. Pak. Coba kita lihat berapa banyak sih. Ya. Karena tipuan-tipuan itu, karena rayuan-rayuan itu yang mestinya halal menjadi haram. Ini air, air minum. Ada yang lain air minum Pak. Tuh kayaknya cuma saya sendirian ini Pak ya. Hah? Oh ya sudah berarti ya nasib sedang memihak kepada saya nih kayaknya. Sebaik. Ini air Pak, gelas ya, air. Suci, halal, cara meraihnya, cara sebagainya. Tapi kalau dibelokkan oleh setan, gitu kan? Wah, dengan sombong dia meminumnya, bahkan sudah bukan lagi diniat minumnya air bersih, air suci. Ya sudah, ini namanya ijtalat humus syayatin. Banyak sekali hal-hal demikian dalam kehidupan kita ini. Halal di pagi hari, haram di sore hari. Betul. Nikmat di pagi hari, nikmat di sore hari. Nikmat itu ya kenikmatan, nikmat itu bencana. Pagi hari dia lurus, sore hari bengkok, belok. Iya. Ini ijtalat husyayatin. Sedangkan sumpahnya kan jelas dalam Al-Quran. La'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, Allah menyatakan dalam Al-Quran tentang sumpah syaitan itu kan mau datang dari arah mana saja. Sampai engkau ya Allah mendapatkan hambamu itu tidak lagi bersyukur kepada engkau. Wah. Na'udzubillah ya. Waharramat alaihim ma ahlaltu lahum. Lihat. Akhirnya syaitan-syaitan itulah yang berusaha mengharamkan segala apa yang dihalalkan oleh Allah. Sebenarnya sudah dihalalkan, tapi karena syaitan itulah yang menjadi haram. Bapak saudara sekalian, ya saya di hari-hari ini, hari-hari kemarin ini berdekatan dengan tanggal 14 Februari kemarin, hari apa itu? Hari apa kemarin itu? Hari Jumat ya? Ya, hari Jumat, betul. 14 Februari. Nah, itu umum di tengah kita namanya hari apa itu? Iya, Valentine ya. Iya, Valentine Day. Itu sebenarnya kan kita tahu semua, kita maklum sama sekali tidak ada di dalam ajaran Islam. Betul. Tidak ada sejarahnya sama sekali. Dari mana itu Pak? Kok orang Islam ikut-ikutan melakukan? Bahkan bukan hanya melakukan. Kalau dilakukannya dengan cara yang benar pun mungkin tidak mengapa ya. Karena artinya itu tidak salah. Hari kasih sayang. Padahal kasih sayang kita ini bukan 14 Februari saja. Ya, setiap saat. Ya. Silakan mungkin kasih sayangnya dilakukan. Mungkin kumpulkan anak yatim apa dan sebagainya. Kasih sayangnya ditampakkan semacam itu. Ya. Itu boleh-boleh saja, tapi ternyata menjadi ajang maksiat. Kan ini sudah jelas, Pak. Makanya itu wajib kita sebenarnya, hukumnya wajib menyampaikan, Pak. kepada anak kita, kepada remaja kita, pada siapapun kita. Karena mungkin saja mereka itu ada yang belum mengerti, belum paham begitu kan, bahwa ini dilarang oleh agama, sehingga mereka menjalankannya, ya jalanin saja. Ada orang lain ya, melaksanakan, dia ikut. Ada saudaranya ikut, dia ikut, dan sebagainya. Hanya ikut-ikutan saja, Pak. Tidak mustahil semacam itu. Nah ini, apalagi kalau teringat an-nushu likulli muslim wajibun. Ya, saling nasihat, saling mengungkapkan hal-hal yang membahayakan saudara kita, baik dunianya apalagi akhiratnya, wajib hukumnya. Enggak boleh kita diam, Pak. Bukan cuma ustaz saja, mubalig saja, kita semua, Pak. An-nushu likulli muslim. Ini sebenarnya sudah menjadi baiat kita di dalam Islam. Kalau para sahabat-sahabat Nabi pada saat itu, itu baiat langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan setia dengan Islam dan akan tidak akan membiarkan saudaranya berbahaya kemudian dia membiarkan saja, tidak. Nah, sekarang kenyataannya, nah ini mungkin keluar sedikit dari ini, nanti insyaallah kembali lagi. Kenyataannya, Pak, ya. Berapa banyak di antara kita, saudara kita melakukan kesalahan-kesalahan yang terjadi itu hanya diam. Betul. Iya, cuma diam saja, Pak. Paling yang terjadi geleng-geleng kepala sambil zikir. Ya Allah, gitu kan. Astagfirullah. Begitu melihat hal-hal semacam itu, Pak. Tapi la yastati'ul ghiyar. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Yang terjadi begitu. Padahal an-nushu li kulli muslim itu wajibun. Wajib, Pak. Ya, tadi malam itu saya mengkaji suatu maudhu tentang hal mu'amalah. Tentang mu'amalah. Ternyata subhanallah, luar biasa. Sabda Nabi SAW. Dalam hal bermuamalah saja, Pak, ya, bukan hal-hal yang membahayakan yang lain, apalagi yang mengancam akidah dan iman, ya, iman dan akidah kaum muslimin. Ini dalam hal muamalah saja kita tidak boleh, Pak. Jadi dijelaskan kalau kita membeli sesuatu kepada penjual, kemudian kita melihat aib pada penjual, pada barang yang dijual belikan itu, maka pembeli pun tidak boleh diam. Tidak boleh diam, Pak. Nah, coba gimana kalau ditegur, Pak, beli baju misalnya, ya, wajhai saub itu memang bagus, wajhai saub itu ya. Ya, artinya wajah baju yang kita lihat, ya, kita lihat yang dipajang itu kan bagus, tapi di balik itu nggak mengerti itu ada cacat atau apa. Begitu kita lihat memang kita tahu ada aib, udzkurha, sebut itu, Pak, kasih tahu, Pak. Ya entah kebijaksanaan orang yang menjual ini, Pak. Ini dikisahkan demikian. Pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat bertemu dengan seseorang yang orang itu menjajakan makanan, menjual makanan. Nabi pun juga membelinya. Kemudian Nabi ketika membelinya melihat makanan dibuka itu, Nabi mengambil. Begitu mengambilnya di balik ada basah, basah di sebagian makanan itu ada basah. Nabi menegurnya. Kenapa engkau tidak menjadikan basah ini berada di atas? Ya, jadi mestinya yang basah itu ditaruh di atas mestinya, Pak. Ya, dengan kata-kata beliau di sini, ashabatu fahalla ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahu an-nas. Kenapa tidak engkau taruh yang basah ini di atas saja supaya orang melihat yang basah ini? Padahal bukan aib, bukan kotor, bukan najis, tidak. Fahalla ja'altahu fawqa. Kenapa tidak kau taruh di atas hatta yarahu an-nas, sampai manusia itu melihat dengan jelas? Maka dikatakan oleh Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang menipu di antara kita bukan golongan kita. Wah. Ya, hanya sekedar basah semacam itu, Pak. Orang itu jujur sebenarnya basah. Ya, tadi terkena air dari atas, ya Rasulullah. Tapi tetap oleh Nabi ditegurnya. Kemudian suatu saat, Nabi SAW setelah membaiat Jarir. Jarir itu seorang yang memperdagangkan pakaian dan bejana-bejana itu. Ya, tempat-tempat itu. Ya. Kemudian juga begitu. Setelah dia beraib, kemudian setelah dia menjualkan, menjajakan pakaiannya itu. Iqama liyan sarifa fajadaba saubahu washtarata alaihi nushu likulli muslim. Nabi menganjurkan sambil memegang-megang pakaian Jarir ini, kau harus berbaiat di hadapanku supaya engkau betul-betul jujur kepada siapapun dan mengungkapkan ketika ada saudaranya melakukan kesalahan dan sebagainya, termasuk dirimu sendiri. Maka si Jarir ini ketika suatu saat, warahmatullah, dia mau menjajakan pakaiannya, makanya itu, ya itu begitu. Yang bagus dikasih tahu. Jadi dia bilang, kalau kau mau, in syi'ta khud, wa in syi'ta fatruk. Kalau engkau mau, tinggalkan. Kalau engkau mau, ambil. Begitu. Tidak terus ya. Makanya berhati-hati orang yang berdagang itu, terus dia terlalu memuji-muji barang dagangannya. Ada kan kadang-kadang kan? Dipuji-puji sendiri barang dagangan. Karena namanya promosi. Wah. Ya, kalau dipromosikan kan mesti begitu. Betul. Pasti dipuji-puji, Pak. Itu belum tentu dilarang, tapi betul-betul sangat sensitif terhadap kebohongan. Namanya sudah dipuji-puji. Nah, bahkan suatu saat Wasilah Ibnu Al-Asqa itu pernah suatu saat ketika suatu saat berdiri di pinggir jalan, datanglah seorang membawa seekor unta yang terlihat orang itu sangat butuh. Kemudian dijuallah kepada Wasilah Ibnu Al-Asqa ini. Kemudian setelah dijual dengan harga 300 dirham, dalam benda ini harga 300 dirham, pergilah orang itu. Kemudian barulah Wasilah ini melihat aib pada belakang unta ini, di pangkal pahanya itu ada luka sakap gitu ya, yang melobang begitu, luka. Kemudian diikuti, dia merasa lupa, tidak tanya, ini unta dijual ini sebenarnya untuk saya manfaatin dagingnya, dimakan, atau untuk apa ini? Apa untuk kendaraan? Ini dikejar orang itu, ketemulah. Orang itu akhirnya ditanya, ya hadza, orang, apa sebenarnya maksud engkau menjual untamu ini? Untuk saya manfaatkan dagingnya atau untuk kendaraan ini? Orang tersebut menyatakan, ya, lidzuhar, zuhar itu punggung ya, untuk diambil manfaat sebagai dinaiki kendaraan. Akhirnya Wasilah ini jujur. Kalau ternyata demikian, ini unta ini sedang terganggu jalannya. Kenapa? Ada? Lah iya, kalau ada luka begitu kan jalannya mesti terganggu kan? Iya, Wasilah menegur orang itu. Anda tidak menceritakan langsung kepada saya aib barang dagangan ini. Akhirnya orang tersebut dengan bijak mengurangi harganya dari 300 dirham menjadi 200 dirham. Nah, kan pantas begitu kan? Karena sudah ada aibnya. Masih benar perbuatan orang ini. Yang kita ambil pelajarannya. Ketika Ibnu Al-Asqa mengatakan demikian dan harga itu dikurangi, ya katakanlah kalau sekarang 30 juta menjadi 20 juta. Kurangnya berapa itu? 10 juta. Apa kata orang tersebut? Rahimakallah wa absadta bai'i. Betul, engkau akan dirahmati oleh Allah dengan nasihatmu ini, dengan kejujuranmu ini. Tapi ingat, engkau telah merusak daganganku. Ya. Perkataan orang ini benar atau salah kira-kira? Masih benar kan? Ya. Harganya 30 juta, di berapa yang hilang dia? Gara-gara kejujuran Wasilah Ibnu Al-Asqa itu. Hah? Hilang 10 juta. Makanya dia dengan jujur dia katakan, dengan kejujuranmu, dengan nasihatmu ini, dengan teguranmu ini, memang Allah akan merahmatimu. Tapi jangan lupa, engkau merusak perdaganganku. Mestinya saya dapat 30 juta, hilang 10 juta. Tapi apa jawaban Wasilah pada saat itu? Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, rahimakumullah. Beliau mengatakan, faqala, inna bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Ya, tapi saya sudah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jujur kepada sesama kita. Jujur karena lihat yang aib tadi. Maka sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu li ahadin yabi'u bai'an illa an yubayyana afatahu wa la yahillu liman ya'lam dzalik illa tabayyinahu. Tidak halal bagi seorang yang menjualkan barang jualannya, kecuali kalau ada aib, dia harus ungkapkan aibnya itu. Wah, kayaknya berat ini, Pak. Hah? Beratnya, Pak. Ini, anu, Pak. Tapi ini ada aibnya, Pak. Ada cacatnya ini, Pak. Ya, terserah Bapak. Kalau Bapak suka, silakan. Gimana kira-kira kalau jual-beli begini, Pak? Hah? Begitu enggak kira-kira, Pak? Ya, kayaknya jarang ya ditemukan ya, walaupun mungkin ada sekian ya. Ya. Ya paling tidak kita jangan terus menutup-nutupi. Paling tidak begitu ya. Ya. Wala yahillu liman ya'lamu dzalika illa tabyinahu. Orang-orang yang mengetahui aib tadi juga demikian, tidak halal bagi dia kalau dia tidak menjelaskannya, Pak. Baik penjual ataupun pembeli. Di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Betapa kejujuran yang akan menjadikan sesuatu yang halal betul-betul halal, yang haram itu betul-betul haram. Menjadi jelas, Pak. Tapi kalau tidak, itu tadi. Orang jual beli ada aib, kira-kira kata setan suruh apa? Suruh apain? Kata setannya. Iya, suruh bohong. Nah, ini karena setan suruh bohong, namanya fajtalat husyayatin andinim. Setan membelokkan dia dari ajaran-ajaran agamanya, Pak. Ya akhirnya itu tadi, yang mestinya halal menjadi haram. Ya lihat sekarang, sampai kepada acara-acara, Pak. Bukan cuma jual beli barang, acara. Maksud saya katakan tadi 14 Februari itu. Iya. Padahal maknanya kasih sayang, halal. Betul. Tapi ternyata dibelokkan oleh syaitan. Ini sebenarnya tugas kita setiap saat, Bapak Ibu saudara sekalian. Siapapun kita. Mau ustadkah, mubalikkah, begitu kan? Pejabatkah, manusia biasa, rakyat biasakah? Siapapun. Hati-hati. Dan itu semua dimanapun. Ya, kalau ditanya, di mana di dunia ini yang tidak ada setan? Hah? Di masjid ada setan enggak kira-kira? Hah? Lah iya, Pak. Oh, banyak, Pak. Di masjid ada setan enggak, Bu? Oh iya, kalau jawab ada, saya masih enggak kaget, Pak. Tapi kalau di masjid ada setan enggak? Banyak. Jadi mengerikan, Pak. Ya. Tapi betul juga, bisa jadi di masjid juga banyak setan. Ya. Kalau Abu Hurairah itu kan pernah cerita ya, orang-orang yang di yang ya, tanda-tanda kecilnya setan itu, Abu Hurairah pernah cerita itu tafsir surah An-Nas itu ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Jangan dikira justru kata beliau di masjid itulah setannya yang iya Pak. Yang galak-galak itu di masjid, Pak. Yang galak, yang banyak, yang kuat itu ya, yang marah betul setan itu dengan orang-orang di masjid. Kalau dengan orang-orang yang sedang apa tadi Valentine Day itu, setan udah nggak terlalu, ya, ya kalau ditanya kenapa tidak terlalu marah sama mereka, mereka sudah bagian daripada setan itu sendiri, begitu kan? Ya, tapi kalau di masjid, ya, jadi katanya kalau apa cerita Abu Hurairah itu, tahukah kalian siapa orang yang diganggu oleh setan di masjid itu? Ya, mereka kalau baru setengah diganggu. Ya, ketika mereka itu ya, sudah mulai terasa ngantuk. Kalau sudah merasa ngantuk-ngantuk sedikit, apalagi lagi ngaji, nah, ada yang ngantuk, Pak. Sudah mulai ngantuk, ya. Tapi enggak, kalau ngantuknya Bapak Ibu karena capek siang hari barangkali begitu ya. Ya, cuman ini Abu Hurairah dulu cerita begitu. Sudah mulai ngantuk-ngantuk sedikit, nah itu sudah mulai. Nah, ya. Tapi kalau sudah mulai condong ke kanan atau condong ke kiri, kata dia. Ya, atau mungkin ke depan sudah lama condongnya itu, atau mungkin ke belakang, ya, ke atas nganggap begitu, Pak. Ah, itu sudah pas itu, Pak. Ya, itu diantaranya. Padahal bukan itu saja. Itu saya teringat tafsir daripada surah An-Nas itu, Pak. Ya, wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Bahkan Bapakumullah teringat 14 Februari. Mungkin Bapak Ibu kebaca duluan barangkali, ya. Atau mungkin kalau dibuka di internet itu sebenarnya ramai itu ya, ya. Itu suatu penelitian di Surabaya. Subhanallah, Pak. Itu anak ABG itu mereka itu hamil 20% itu setelah sekian lama dari Valentine Day itu. Subhanallah, coba kan ini menyedihkan sekali, Pak. Mau kemana anak kita? Mau kemana remaja-remaja kita? Begitu kan? Mereka itu subhanallah, yang halal enggak mengerti mana, yang haram tidak mengerti mana. Seharusnya seperti apa orang Islam itu? Dia anaknya orang Islam. Kita tidak bicara orang-orang di luar Islam. Silakan saja bagi mereka. Masing-masing begitu kan? Tapi yang kita bicarakan, yang saya bicarakan ini kalau harus anak kita. Kalau kita orang Islam. Makanya jangan berat, saya katakan jangan segan menyampaikan kepada mereka bahwa ini halal, ini haram, ini boleh, nak. Ini seterusnya dan seterusnya, Pak. Karena ini apalagi kalau kita berpikir sangat menyedihkan. Mereka calon-calon pemimpin akan datang. Betul. Lah iya, kan enggak mungkin kita yang tua-tua ini yang meneruskan kepemimpinan akan datang. Pasti yang muda-muda sekarang itu, betul? Lah kalau kita lihat sekarang ada pemimpin yang mengerti agama, yang mereka itu tahu halal haram saja masih terjerumus kepada yang haram, apalagi yang menjadi pemimpin sudah tidak tahu halal haram. Ya, betul tidak? Ada sekarang pemimpin yang tahu halal haram masih terjerumus kepada yang haram. Ada? Ada? Nah ya Allah. Lah ini Pak. Lah bagaimana kalau anak-anak kita sebagai calon pemimpin akan datang itu? Allahu Akbar. Di sini Pak, hukumullah. Kita lanjutkan. Wa amarathum an yushriku bima lam unzil bihi sultana. Allah menyatakan, tidak main-main syaitan memalingkan mereka dari agama mereka, dari ajaran-ajaran agama mereka itu, sampai halal menjadi haram, haram menjadi halal. Bagi mereka tidak tanggung-tanggung. Bagaimana supaya kita justru menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang musyrikin yang Allah berjanji tidak akan pernah diampuni dosa-dosanya. Allah, supaya murtad, supaya musyrik, menyekutukan Allah, keluar, menjauh dari agama Allah. Ini yang diperjuangkan oleh syaitan. Fajtalathum an dinihim itu. Akhirnya saudara sekalian, Allah nyatakan, wa innallaha nazara ila ahlil ardi famaqatahum. Nabi SAW menyebutkan, dan Allah akhirnya murka kepada penghuni bumi ini. Allah benci kepada penghuni bumi ini. Arabahum wa ajamahum. Baik mereka orang Arabnya ataupun orang Ajamnya. Wala Araba wala Ajam. Baik mereka orang Arabnya atau orang Ajamnya. Semua terkena murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pilih kasih akhirnya. Iya, apalagi murkanya ini berupa musibah. Misalnya ujian ya. Ya sudah, tidak pakai pilih kasih. Betul. Kalau sudah datang banjir, yang kena banjir apa dipilih-pilih? Orang-orang yang dolim-dolim saja? Enggak juga. Ada ustadz ya di situ, ada kiai di situ. Kena enggak kira-kira? Kena juga Pak. Sekarang ini Gunung Kelut. Masih terus Pak? Masih terus ya? Iya Pak. Sudah berapa itu korbannya itu? Iya. Apakah dengan letusan gunung itu milih-milih yang kena debunya dengan... Hah? Semua Pak. Kan begitu. Di sini, fama qatahum, bahkan bukan dalam hal ini, bukan antara orang yang saleh dan yang zalim saja. Arabahum wa ajamahum. Jadi semua apa? Baik mereka, ya, dalam redaksi hadis Nabi SAW ini demikian. Baik orang Arabnya ataupun orang Ajamnya, semua dimurkai oleh Allah. Illa baqaya min ahlil kitab. Nah, baqaya min ahlil kitab ini, ya kecuali sisa atau yang tersisa sedikit dari orang-orang yang masih memuliakan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mereka tidak termasuk orang yang dibenci, tapi kalau soal azab tadi ya terkena juga. Tapi makat ini artinya murkai Pak. Ya dimurkai oleh Allah. Wa qala innama ba'astuka ya Muhammad li'abtalika wa abtaliya bika. Sesungguhnya aku mengutusmu Muhammad untuk mengujimu dan menguji orang-orang yang bersamamu. Semua orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti akan diuji, Pak. Termasuk kita semua, tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita, kesalehan kita, ya, ketaatan kita diuji oleh Allah. Inna Allah menyatakan, aku mengutusmu Muhammad untuk mengujimu dan menguji orang-orang yang bersamamu, sekitarmu. Wa anzaltu alaika kitaban la yaghsiluhul ma. Dan aku menurunkan kitab kepadamu yang tidak akan pernah tercuci oleh air. Apa ini maksudnya kira-kira Pak? Silakan dipahami, mungkin satu sama lainnya berbeda. Saya memahami hadis ini menurut asbabul wurud yang saya baca. La yaghsiluhul ma. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Tidak akan pernah bisa hilang selama-lamanya. Kalau namanya kitab itu tercuci air, habis. Ya, buku Pak, kitab ini misalnya kalau tercuci air, habis gak kira-kira? Habis Pak, tapi Al-Quran tidak bisa. Bukan mushafnya, bukan lembarannya, bukan kertasnya. Tetapi Al-Quran ketika berada di hati manusia. Coba lihat, berapa banyak penghafal-penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Allah SWT menyatakan, Wa innama taqra'uhu na'iman wa yaqdan. Coba, saking mudahnya Al-Qur'an ini dibanding kitab-kitab lain dan sebagainya, itu sampai dikatakan oleh Allah, dan buktinya memang nyata, Pak. Quran ini bisa dibaca, bahkan bisa dihafal oleh orang yang sedang terjaga seperti kita ini, atau orang yang tidur. Orang yang tidur, Pak. Padahal itu kitab Allah Subhanahu wa taala yang langsung turun dari Allah. Syiokianya kan berat, susah, begitu kan? Tapi ternyata pernah dengar enggak orang ngigo tuh baca Qul huwallahu ahad Allahus samad misalnya. Bisa jadi, Pak. Orang tidur masih bisa membaca Al-Qur'an. Na'iman wa yaqdhan. Na'iman wa yaqdhan. Semacam itu. Itulah Allah menyatakan. Makanya bagaimana orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahwa inna ahlal jannati salasatun. Ketahuilah bahwasanya ahli surga itu ada tiga macam. Dzu sulthanin muqsitun mutasaddiqun muwaffiq. Pertama adalah pemimpin-pemimpin yang memang mereka berbuat adil sebagus mungkin, seadil mungkin. Musaddiq, mereka jujur. Muwaffiq, mereka senantiasa mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah tabaraka wa taala. Nah ini. Kita berdoa kepada Allah, 2014 ini tahun pemilihan. Betul ya? Tahun pemilu. Betul? Insyaallah ya. Dan bukan soal pemilu pemimpin tertinggi kita saja, banyak sekali pemilihan-pemilihan yang lain. Betul? Pokoknya 2014 ini bahkan saya jadi ya, sekaligus wallahu alam ya. Kita mohon pada Allah supaya pemimpin kita siapapun mereka ahlul jannah. Ya Allah, pimpinlah kita dengan pemimpin-pemimpin ahlul jannah. Nah, kalau pemimpin kita ahlul jannah, Pak. Kalau pemimpin kita ahlul jannah, lihat itu. Dia muksid, mutasaddiq, dan dia muwaffiq. Subhanallah, dia akan adil, dia jujur, dan dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpinnya mendapatkan hidayah Allah, pasti jauh dari kedzaliman, maka gampang dia menangani segala bentuk kedzaliman yang terjadi pada rakyatnya. Dapat dientaskan, Pak. Dapat ditangani, Pak. Kalau pemimpinnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, kalau pemimpinnya yang jauh dari hidayah, sekalipun rakyatnya yang dekat dengan hidayah, namanya pemimpinnya yang zalim. Habis, Pak. Ya. Gimana itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kanatil wulatu hadiyatan mahdiyah. Ya. Ada rakyat itu akan selamat kalau pemimpinnya mendapatkan hidayah sekalipun rakyat banyak zalim. Tapi rakyat ini akan binasa dalam hadis Nabi sekalipun mereka dapat hidayah kalau pemimpinnya zalim. Ini ahlul jannah yang pertama, pemimpin yang semacam itu. Pemimpin tentunya dalam skop kecil maupun yang besar, bahkan kita semua sebagai pemimpin. Insyaallah mari kita menjadi pemimpin dimanapun, siapapun. Dan siapapun yang kita pimpin, dzu sulthanin muqsit, banyak ya kajiannya tentang pemimpin ini tentunya ya dalam kajian lain, Pak ya. Dan ini kebetulan ada penjelasan dalam hadis ini. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Ahli surga itu dalam rahasia hadis ini, sebenarnya banyak sekali ahli surga itu adalah seorang yang penyayang, yang hatinya penuh dengan rasa lemah lembut, raqiqul qalbi. Hatinya lemah, lembut, ya, lunak, hatinya itu tidak kasar, tidak keras. Likulli dzi qurba wa muslim, dan kepada kerabat-kerabat, apalagi kepada sesama saudara, apalagi, Pak. Tapi likulli dzi qurba wa likulli dzi muslim, ini muslim ini bukan berarti kita di luar muslim itu harus kasar, begitu, tidak ya. Tidak, nanti ada hadis yang lain yang menjelaskan. Rahim, orang-orang yang kasih sayangnya tinggi, Pak. Ya, itu tadi ya. Kalau dalam persaudaraan itu ya, dalam Ihya Ulumuddin itu luar biasa, Pak. Dijelaskan hadis-hadis mengungkap Nabi SAW betapa dalam persaudaraan itu yang kita dianjurkan jangan menjadi orang seperti dua telinga, begitu ya. Bukan Imam Ali karamallahu wajhah ya. Jangan menjadi orang seperti dua telinga, tidak pernah ketemu. Betul juga ya, Pak. Tidak pernah ketemu, kanan ke depan, yang kiri ke belakang. Tidak mungkin kompak dua-duanya sama-sama ke depan gitu kan. Iya, kalau sudah noleh begini, yang kiri ke depan, yang kanan ke belakang, dan nggak pernah ketemu dia, nggak pernah butuh kuping kanan. Tapi katakan jadilah seperti dua tangan. Kalau gatal satunya, digaruk oleh satunya. Benar juga itu, Pak. Mukumullah. Bahkan ada suatu hadis itu ya, subhanallah, itu Jabir, siapa ya, wallah alam, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lupa namanya ya, ada di kitab ini. Itu suatu saat melihat dua ekor sapi yang berjalan, Pak. Yang berjalan, tapi dua ekor sapi ini memang ada orang di belakangnya. Sapi ini yang memang biasa untuk membajak sawah begitu, tapi dia sedang berjalan berdua, yang ada tali pengikatnya antara leher sapi satu dengan leher sapu satunya ini. Kemudian ada tambang yang dipegang oleh orang di belakangnya ini sambil mengawasi. Kemudian dia berjalan. Suatu saat dilihat oleh sahabat ini, yang menyebabkan sahabat ini menangis, dia melihat bahwa sapi yang satu ini menundukkan kepalanya ke bawah. Rupanya dia gatal. Akhirnya yang satu ini diam. Bahkan terkesan mengikuti, mempersilahkan tali yang ketarik itu oleh sapi satunya itu diulurkan. Paham ya? Diulurkan, Pak ya. Dia kan ada tali pengikat yang dua leher itu. Jadi ketika sapi satunya menarik, dia mengikuti. Rupanya memang sapi yang satu ini gatal. Dia sedang menggaruk-garuk. Di kakinya ada gatal digaruk-garuk oleh mulut dia. Ya. Akhirnya sahabat Nabi melihat yang demikian menangis terseduh-seduh. Ya Allah, engkau ciptakan makhlukmu dua ekor sapi. Dia itu memikirkan saudaranya yang sedang gatal. Berpikir dalam hatinya yang semacam itu. Menangis dia. Bagaimana ada manusia? Jangankan cuma gatal. Ada orang mikirin saudaranya gatal. Terus dia, saya saja yang menggaruknya, Pak. Bapak lagi gatal ya. Ya kalau diminta, ya tolong dong punggung, saya gak nyampe nih tangannya. Nah itu memang ada itu kadang-kadang begitu ya. Iya, Pak. Ini sapi, Pak. Sapi ternyata toleransinya luar biasa. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu, kalau ada orang kurang sayang terhadap saudaranya, kalah dengan? Kok takut-takut jawabnya. Iya. Nah ini, Pak. Ada riwayat ini. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, ya mungkin menjadikan ibrah bagi kita semua ya. Yang ketiga, wa'afifun muta'affifun dzu'iyal, adalah ahli surga itu adalah orang yang mereka itu selalu senantiasa setiap saat di mana saja berada, afif, dia menjaga dirinya dari segala hal-hal yang dilarang, syubhatkah apalagi haramkah, dia jauhkan dirinya. Muta'affifun dzu'iyal, sedangkan dia orang yang punya keluarga dan tanggung jawab besar, tapi dia mampu menjaga dirinya. Biasanya kalau orang sendiri jaga diri itu betul, memang biasa dan gampang begitu ya, atau mungkin biasalah namanya sendiri, tapi kalau banyak tanggung jawabnya, Pak, nah ini biasanya sudah susah ini menjaga diri itu. Tapi ternyata orang tersebut dengan sebab tanggung jawabnya yang banyak pun dia tetap, katakanlah dalam pencarian rezekinya, dia tetap menjaga dirinya dari hal-hal syubhat, apalagi yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlul jannah. Wa ahlun nar, sedangkan ahli neraka. Belum azannya, Pak ya. Ya kalau udah mungkin. Wa ahlun nar khamsah. Sedangkan ahli neraka itu adh-dha'iful ladzi la zabralah. Ya, sebenarnya banyak sekali, cuman dalam redaksi hadis ini, Pak. Ahli neraka itu adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah, apa tanda kelemahannya? La zabra lahu. Dia tidak punya akal pikiran. Dia akal pikirannya tidak digunakan. Atau la zabra lah, bimakna la aqlalah. Tidak punya akal dia. Apa tandanya dikatakan orang tersebut tidak berakal? Alladzina hum fikum taba'an. La yabtaguna ahlan wala mala. Dia hanya mengikuti kelompok orang lain. Dia hanya mengikuti orang lain. Di mana-mana hanya ikut. Tidak mau menggunakan pikirannya, tidak mau menggunakan akalnya, ini benar atau salah, ini halal atau haram, padahal sebenarnya ketika mengikut suatu kelompok itu, tidak ada harapan dia mendapatkan harta, tidak bisa diharap dia menambah keluarga, tidak. Itu maksudnya dalam hadis ini, Pak. Ibu rahimakumullah. Pokoknya artinya la zabrala itu orang-orang yang gampang mengekor orang lain, tidak peduli salah atau halal, halal atau haram. Ada enggak kira-kira begitu? Ada, ikut, diajak, ayo, ada enggak kira-kira itu? Nah ini, Pak. Ini yang disebutlah zabralah itu. Yang kedua, nah, silakan maknai sendiri, tentunya luas ya. Wal kha'inul ladzi la yakhfa lahu tama', Wa in daqqa illa khanahu. Dan orang-orang yang khianat. Nah, ini panjang ini. Orang khianat la yakhfa lahu tama. Ya. Jadi dengan tamaknya itu luar biasa, Pak. Apa namanya? Dengan khianatnya itu selalu dia lakukan wa in daqqa, sekalipun kecil. Kecil saja masih bisa khianat. Apalagi dalam bentuk besar. Ini kalau sudah khianat ini, Pak, ya. Ah, ini apa? Khianat itu termasuk tanda-tanda munafik, ya. Ini ahlun nar. Wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahli malik, an ahlika wa malika. Dan orang-orang yang berada di pagi hari, sore hari, tidak pagi, tidak sore, selalu berusaha menipumu Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, mereka menipumu Muhammad baik kepadamu, keluargamu ataupun dengan hartamu. Begitu dalam hadis ini. Sekarang rahimakumullah, kalau kita orang menipu Nabi langsung enggak bisa. Ya, enggak mungkin, enggak ketemu dengan Nabi, ya. Enggak ada, Pak. Tapi jangan dikira. Bagaimana dalam ayat Al-Qur'an waqad lahumul anbiya bighairi haq. Bagaimana orang bisa membunuh Nabi sekarang? Sekarang masih ada orang membunuh Nabi bighairi haq, dengan tanpa hak, tentunya enggak pernah benar. Ya, bukan nabinya yang dibunuh. Tapi mungkin ahli warisnya, mungkin perjuangannya, ya. Ya, usaha-usahanya, mematikan syiarnya, itu qatlahumul anbiya namanya. Ya, sama dengan tadi itu, menipu nabi itu ya banyak sekali, Pak. Ya, hal-hal yang mestinya Nabi anjurkan tidak dilakukan saja sudah menipu. Kalau sudah menipu nabi, ya sama, menipu Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalim. Rahimakumullah. Ini salah satu hadis yang masih panjang. Ada Allah Subhanahu wa taala berpesan pada langsung pada seluruh Bani Adam dengan tiga hal pesannya, tapi mungkin tidak malam ini, Allah, mungkin sebentar lagi sudah azan Isya. Ya, seperti biasa, mungkin sisa waktu yang masih ada mungkin bisa ditambahkan, Pak, yang lebih bermanfaat. Lebih, ya, lebih dibutuhkan dari apa yang saya sampaikan barangkali. Di luar tema pun tidak jadi masalah, karena saya ingin menambah ilmu dari tambahan Bapak Ibu. Ibu-ibu silakan, kalau ada pertanyaan insya Allah dengar. Ya, mungkin sambil menunggu datangnya azan Isya barangkali, Pak, ya. Sebentar lagi mungkin. Silakan. Ya. Mungkin, ya. Gimana, Pak? Ada pertanyaan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada mic-nya, Pak, enggak? Oh ya. Oh ya. Ternyata sekarang ini antara umat Islam terjadi pembunuhan besar-besaran, bukan pembunuhan fisik, pembunuhan ajarannya. Betul. Iya, betul. Yang ironisnya, saya tuh prihatin, Ustaz. Kenapa ini dilakukan oleh orang yang mengklaim dirinya orang beriman, mengklaim dirinya orang soleh, mereka sebagian melakukan itu, Ustaz. Bapak sebagai ini, menurut dari risalah Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan terakhir tabi'in, dan terakhir Bapak sebagai penerus, ajaran Nabi Muhammad yang mulia, Ustaz, yang akhlaknya katanya seperti Al-Quran. Apa yang Bapak bisa lakukan dengan kondisi sekarang yang berantakan ini? Terima kasih, Ustaz. Insyaallah, ya. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Warhamukumullah. Ya, ini fenomena sebenarnya, ya. Dan sebenarnya seperti yang saya katakan di awal tadi, mulai yang bertugas siapapun kita, amar ma'ruf nahi mungkar itu semua. Jadi bukan terus, ya, termasuk, ya, di antaranya ya mubalig, dai. Dai itu orang-orang yang mengajak. Ini memang harus, Pak. Ya paling tidak, ya inilah semacam ini, Pak. Dari masjid ke masjid mengajak, mengkaji hadis. Kan kalau sudah demikian ini berarti insyaallah, ya. Insyaallah, Pak. Kalau orang itu banyak ngaji, banyak mengkaji, aman, Pak. Pak Haji setiap saat rajin ngaji, orang yang aman. Selamat, Pak. Jadi itu sebenarnya yang harusnya. Sekarang makanya PR kita semua, Pak. Saya dari masjid ke masjid itu, dari majelis ke majelis itu, Pak. Itu yang saya lihat itu jamaahnya itu, ya mungkin juga sih ada yang baru. Tapi untuk setiap saat tambahan banyak itu kok. Ini ada tambahan baru banyak enggak kira-kira malam ini nih Pak? Dari biasanya yang ngaji itu. Ada ya? Banyak ya? Alhamdulillah. Ini tugas kita Pak, PR kita bagaimana menjadikan orang-orang yang saat ini belum suka ke masjid, belum senang ke masjid, supaya senang ke masjid. Itu pertama, ya kan? Gimana caranya Pak? Bukan kita saja, bukan saya saja Pak. Ya. Tapi kalau tadi ditanya apa yang dilakukan oleh Ustadz sebagai penerus Nabi misalnya begitu tadi pertanyaannya begitu ya. Ya ini yang saya lakukan Pak. Dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid, dari mana ya. Ketika saya melihat, bahkan ya tempo hari saya mengadakan acara pengajian umum Pak. Itu di tempat banyak dilakukan berdosa di tempat itu. Mulai dari tempat anak-anak pacaran, sampai kepada tempat-tempat mabuk, kemudian narkoba, dan tempat banyak sekitarnya itu kafe. Yes, kafe itu bukan selamanya selalu tempat dosa, belum ya. Tapi ya, hanya identik saja, belum tentu. Ya, saya jadikan, saya sewa tenda besar, kurang lebih 700 orang datang. Ya itu diantaranya, apa menjadi, ya katakanlah bagian daripada kontribusi. Betul? Iya. Jadi mari kita Pak, sanna sunnatan hasanah itu memang harus terus. Kita berkreasi dengan segala bentuk kreasi yang baik. Ide-ide yang bagus untuk menekan sebagus mungkin mungkarat-mungkarat yang terjadi di sekitarnya. Yang tadi dikatakan sudah kacau balau ini. Begitu kan? Apa tadi dikatanya bukan kacau balau bahasanya? Berantakan. Ya, nah ini Pak. Kalau sudah satu sisi sudah dilihat berantakan. Tapi insya Allah ya tidak semuanya berantakan begitu kan ya. Cuman ya di sisi lain kalau dilihat betul Pak. Sekarang ini apalagi kalau sudah bicara negara Pak. Mungkin Bapak Ibu yang ahli politik lebih tahu lah. Saya bukan ahli politik. Coba sekarang ini sistem apa yang dicari? Satu sajalah. Satu saja paling tidak. Sekarang ini mohon maaf. Kalau di sini ada caleg. Saya tidak mau ya. Ada caleg di sini. Ada calon legislatif Pak. Ya kalaupun ada gak mengapa. Gak mengapa. Bukan bicara soal ini. Tapi sekarang Pak, ya, yang saya tahu, saya bukan ahli politik. Ya. Coba mungkin kalau ada yang lebih paham nih Pak. Mana calon legislatif itu yang tidak mengeluarkan dana besar? Betul? Betul tidak saya ini? Iya Pak. Dengan demikian, sistem yang semacam itulah yang mengacu kepada tidak halalnya rezeki legislatif itu. Caleg itu, betul. Mengacu belum tentu tidak halal. Saya tidak berarti menuduh begitu, tidak. Iya kan? Lah sekarang kalau gajinya tidak cukup menutupi modalnya selama 5 tahun, kemana dia harus kembali modal? Ayo. Dengan cara apa dia harus kembali modalnya? Nah, ijtalat humus syayatin. Saya khawatir setan nanti yang datang itu. Ya saya cuma khawatir kecuali dia menjadi pemimpin yang ahli surga tadi. Betul ya? Kecuali menjadi surga, ahli surga. Tidak, ya dia aman dia. Tapi sangat Pak. Makanya akhirnya karena semua sistem di negara kita sudah semacam itu. Pak Haji bilang tadi berantakan. Ya, akhirnya Pak Haji berpikir ya. Dengan kecerdasan beliau ini berpikir. Terus apa yang dilakukan para ustadz itu sekarang? Ditanya. Iya Pak, saya sampaikan di mana-mana ini Pak. Tidak peduli. Loh saya khutbah Jumat di Masjid Baitur Rahman DPR. Ya Pak Haji mohon maaf. Saya hanya sekedar ingat saya. Saya sampaikan itu Pak. Sampai turun khutbah Jumat itu ada orang ngejar. Pak Ustadz belum pernah selama ini ada khutbah semacam Pak Ustadz tadi. Dan ya, Alhamdulillah juga Pak. Setelah itu gak pernah dipanggil khutbah lagi saya. Gak apa-apa saya sudah menyampaikan. Iya. Saya katakan di situ. Satakunu alaikum a'immatun min ba'di. Ya. Yudassidu yusaddikunakum fayukadzibunakum. Saya sampaikan ayat itu, hadis ini. Nabi SAW menyatakan, nanti akan terjadi pemimpin-pemimpin yang mereka itu sebenarnya rezeki yang mereka dapati sebenarnya rezeki kalian. Coba bayangkan. Rezeki kalian akan dikuasai oleh pemimpin-pemimpin kalian. Gimana kalau disampaikan begini langsung di hadapan mereka, Pak? Ada yang tersinggung enggak kira-kira ini? Mereka itu. Ya kalau mereka bersalah pasti tersinggung. Iya. Mereka akan berbicara di tengah-tengah kalian. Dan mereka tidak akan suka kepada kalian, kata Nabi, kecuali kalian membenarkan kebohongan mereka. Mereka bohong, kita angkat. Iya Pak, memang benar Pak, bagus Pak, bagus Pak. Baru mereka senang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau bukan itu, wah, jangan berharap. Ini Pak, saya sebenarnya ingin menyampaikan hadis tentang bai'a imaman, membaiat seorang pemimpin, bukan seorang pemimpin, pokoknya membaiat pemimpin, mengangkat pemimpin. Kita akan memilih, betul? Kita akan memilih. Ya, bai'a imaman. Ini ada pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau sistem ini enggak dirubah selamanya Pak, mari kita berpikir coba. Sampai kapanpun, apalagi semakin ya itu kata kiai saya pada saat itu saya dengar Pak, kalau sistem wani piro kan begitu sekarang kan? Iya, gubernur atau menjadi gubernur dia. Ya, sebagai kendaraannya partai. Kemudian begitu Pak, saya melalui partai Bapak. Iya. Kemudian partai bilang apa? Wani, betul tidak? Iya, baru partai, belum yang lain Pak. Nah, kalau ini masih terus ya, udah berantakan kata Bapak tadi. Maka sekali lagi, ya tugas kita semua, bukan saya saja, bukan ya Bapak saja, semua kita kaum muslimin, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekalipun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, itu minkum sebagian dari kalian, itu betul. Ya, tapi sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar itu semua kita. Insyaallah kalau kita sama-sama Pak Haji bertugas begitu, melihat jangan segan, jangan enggan. Nasihati dia, kasih tahu dia, soal diikuti atau tidak bukan urusan kita, urusan Allah. Kita tidak berhak merubah, hanya berhak menyampaikan. Kan begitu kan? Ya, insyaallah aman Pak, insyaallah. Insyaallah. Demikian mungkin yang lain silakan Pak kalau ada atau cukup. Sudah ada? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salatan nanalu bi sirriha hifdzal Qur'an wal 'amal bih warzuqna minhu 'ilman munira warzuqna minhu 'uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah warzuqna tilawatahu fi kulli hin wa sallim tasliman katsira. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.